بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فإن شاء الله kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang memasuki bab yang baru, yakni al-babu tsani, bab yang kedua, fil asma'i, tentang isim-isim. Jadi pada pembahasan yang sebelumnya, dari awal kitab ini sampai yang terakhir kemarin, pembahasan tersebut terkait dengan fi'al, terkait dengan fi'al dan mustaqabnya, dan kata-kata yang dibentuk dari fi'al-fi'al tersebut. Jadi pembahasannya terkait dengan fi'al dan bentuk-bentuk mustaqnya. Kemudian sesudah itu melanjutkan atau beralih ke bab yang berikutnya, yakni tentang isim-isim, pembahasan tentang bentuk-bentuk isim. Dijelaskan di sini fil asma'i, tentang isim-isim. Yang pertama dari bab fil asma ini, tentang isim-isim ini, pembahasan yang pertama fi taqsimil ismi. Fi taqsimil ismi, pada atau tentang pembagian isim, pembagian isim ila sahihin wa maqsurin wa mamdudin wa manqusin. Pembagian isim menjadi sahih, maqsur, mamdud, dan manqus. Ini jadi ada beberapa jenis isim, dengan satu sisi tertentu, satu sudut pandang tertentu, akan terbagi menjadi empat macam isim ini, yakni sahih, maqsur, mamdud, dan manqus. Yakni pembagian menjadi empat macam ini terkait dengan huruf akhir dari isim-isim tersebut, keadaan dari huruf akhir dari isim-isim tersebut. Nanti insyaallah akan dijelaskan masing-masingnya satu persatu. Baik. Kama qassama as-sarfiyyuna al-fi'la, qassama membagi, kama qassama as-sarfiyyuna, sebagaimana ahli sharf itu membagi al-fi'la, membagi fi'al ila sahihin wa mu'talin, menjadi sahih dan mu'tal. Ahli sharaf itu membagi fi'il menjadi sahih dan mu'tal. Bagaimana demikian? Ma'aradnahu fil qismis sabiqi, sebagaimana apa yang kami jabarkan itu pada pembagian yang sebelumnya, pada pembahasan yang sebelumnya. Fa'innahum yuqassimuna al-isma, maka sungguh mereka itu juga membagi isim ini aqsaman arba'atan, menjadi empat macam bagian. Mereka membagi, mengelompokkan isim menjadi empat macam, empat jenis atau empat bagian. Yakni sahihun, sahih, wa maqsurun, maqsur, isim maqsur, wa mamdudun, isim mamdud, wa manqusun, isim manqus. Penjelasannya masing-masing, al-hamzatu yang hamzah, yang pertama as-sahihu, yakni isim sahih. Yang dimaksud dengan ism sahih huwa al-ismul ladhi laisa maqsuran wala mamdudan wala manqusan. Ism sahih adalah ism yang bukan maqsur, bukan ism maqsur, wala mamdudan, bukan ism mamdud, wala manqusan, dan bukan ism manqus. Ini makna ism sahih, yakni bukan ism maqsur, bukan ism mamdud, dan bukan ism manqus. Kama yattadihu laka min ta'rifi kullin minha. Sebagaimana hal itu nanti akan menjadi jelas bagimu dari ta'rif, dari pengertian masing-masingnya. Ya, nanti insyaallah akan dibahas masing-masing apa itu ism maqsur, apa itu ism mamdud, apa itu ism manqus. Nah, ketika nanti sudah didapatkan penjelasan, pengertian dari masing-masing ism ini, yang tiga ini, maka selain dari ketiga ism ini, selain maqsur, selain mamdud, dan selain manqus, itu adalah termasuk ism sahih. Ini pengertian dari ism sahih. Wadhalika mislu, hal itu yang ism sahih tersebut, contohnya rajulun, ya, seorang laki-laki, kitabun, kitab, zabyun, kijang, seekor kijang, pintun, seorang anak perempuan. Ini contoh untuk ism sahih. Ya. Nah, kalau tadi disebutkan terkait dengan keadaan huruf akhir, ya, maka perhatikan keadaan akhir dari contoh ism sahih ini. Rajulun, kitabun, zabyun, dan pintun. Ya, kemudian nanti bandingkan dengan masing-masing jenis yang maqsur, mamdud, maupun manqus. Sekarang yang berikutnya, al-ba'u, yang ba atau yang di. Al-maqsuru, yakni ism maqsur. Al-maqsuru huwa al-ismul ma'rabu alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Ya, ism maqsur adalah ism yang mu'rab. Di sini disebutkan al-ismul ma'rabu, ism yang mu'rab. Maksudnya apa mu'rab? Ya, ini nanti terkait dengan pembahasan pada ilmu nahwu, ilmu i'rab. Ya. Jadi keadaan huruf akhirnya itu bisa berubah, ya, harakatnya. Boma, fathah, kasroh, semacam itu ya. Itu nanti pengertian mu'rab pada ilmu nahwu di sana. Baik. Jadi ini ism maqsur, ism yang mu'rab. Jadi keadaan akhir itu nanti akan bisa mengalami perubahan. Kemudian Allah di akhiruhu alifun lazimatun, yang huruf akhirnya, huruf akhir dari ism maqsur ini berupa alif lazimah, alif yang akli, yang tetap ada pada ism tersebut. Ini makna alif lazimah. Ya, jadi alifnya itu tetap ada, artinya dia huruf akli pada ism tersebut. Ini bukan alif tambahan, bukan alif yang ditambahkan, bukan, tetapi alif yang asli dari lafaz ism tersebut. Ini makna dari alif lazimah. Wa ma'na dzalika annahu ismun mutamakkinun. Dan makna dari itu, dari ism maqsur ini tadi, ism mu'rab yang huruf akhirnya adalah alif lazimah, bahwasanya ism maqsur tersebut adalah ism mutamakkin, ism yang tetap keadaannya, bukan perubahan ataupun juga tidak berubah ke bentuk yang lain, ke bentuk fi'il atau berasal dari fi'il. Ini ism mutamakkin, ism yang tetap keadaannya. Ya. Wala'allaka tadhkuru, dan barangkali engkau ingat, an-nasrfiyina yuhadiduna midan as-sarf, bahwasanya ahli sarf itu membatasi, yuhadiduna, membatasi midan as-sarf, ruang lingkup ilmu sharaf, ya, ruang lingkup ilmu sharaf, bi annahu alismul mutamakkinu wal fi'lul mutasarrifu, yakni mi dan ruang lingkup dari ilmu sharaf tersebut adalah isim mutamakkin, ya, dan fi'al mutasarrif, isim yang tetap dan fi'al yang berubah, ya, mutasarrif, yang mengalami perubahan bentuk. Ini ruang lingkup pembahasan ilmu sharaf. Dan di sini isim maksur dan juga yang lainnya ini termasuk pada isim mutamakkin ini. Mislu contoh al-huda, al-mustafa, al-hawa, al-fata. Ini al-huda petunjuk, al-mustafa yang dipilih, al-hawa keinginan, kehendak, hawa, hawa nafsu. Kemudian al-fata pemuda. Ini contoh-contoh untuk isim maksur. Ya, perhatikan huruf akhir dari isim-isim ini. Huruf akhirnya adalah alif. Dan alifnya lazimah, alif yang tetap, yang merupakan huruf asli dari lafaz isim tersebut. Kalau alifnya dihilangkan menjadi tidak bermakna. Ya, tidak ada maknanya lagi, ya, tidak sesuai dengan makna isim-isim ini. Ya. Dan di sini alifnya, ya, itu ditulis dalam bentuk huruf ya. Ya. Jadi itu huruf alif, bukan huruf ya. Ya. Sehingga dibaca dengan bacaan alif, yakni menjadi mat, ya, bacaan panjang dari fathah sebelumnya. Al-Huda, Al-Mustafa, Al-Hawa, Al-Fata, ya, menunjukkan ini adalah huruf alif. Dan di sana ada kaidah penulisan alif yang ada di akhir kata, ya, ada dua bentuk penulisan alif di akhir kata. Yang pertama dengan bentuk alif yang lurus, ya, sebagaimana alif yang ada di awal, ya, alif yang lurus. Kemudian bentuk yang kedua, penulisan alif di akhir kata ini ditulis dengan bentuk ya, dengan bentuk huruf ya. Dan ini yang biasanya dijumpai pada isim-isim maksur ini. Ya, walaupun tidak semua, tapi kebanyakan ini ditulis dengan alif yang berbentuk ya seperti ini. Ya. Jelas ini alif bukan ya, ya. Kalau itu ya, nanti membacanya akan berubah al-Hudai, al-Mustafai, itu kalau huruf ya. Ya, tapi ini huruf alif, sehingga dibaca dengan alif, al-Huda, al-Mustafa, dan seterusnya. Tambahan faedah, ya, tentang penulisannya. Baik. Kembali pembahasan tentang isim maksur. Jadi ini yang disebut dengan isim maksur seperti ini. Ya. Kemudian dijelaskan lebih rinci di sini. Wal maksuru naw'ani, isim maksur itu ada dua macam. Ada dua jenis. Na'un sama'iyun. Satu jenis itu sama'i. Yakni dengan mendengarkan dari ucapan orang Arab, dari bahasa Arab, didapatkan isim maksur, ya, seperti itu. Ya. Kalau dilihat nanti pada contoh al-fata, itu nanti termasuk yang sama'i. Ya. Jadi memang didapatkan semacam itu. Ya, dari bahasa Arab, dari ucapan orang Arab, ya, ini didapatkan isim maksur yang semacam ini. La tadbutuhu qawaidu muayyanatun. Jadi sama'i tidak dikaitkan atau tidak dibentuk menurut kaidah-kaidah tertentu. Ya, jadi tidak ada kaidahnya. Ya, kenapa isim ini maksur atau bagaimana asalnya atau bagaimana kaidahnya supaya isim ini maksur, ini tidak ada pada jenis yang sama'i. Jenis isim maksur yang sama'i tidak ada kaidah tertentu. Wa innama naltazimu fihi bima wurida fil isti'malil lughawiyyi, hanya saja kita melazimi, ya, mengikuti atau menggunakan isim maksur tersebut dengan apa yang didapatkan dalam penggunaan bahasa fil istimalil lughawi, dalam penggunaan bahasa Arab, yang didapatkan dalam bahasa Arab dari ucapan orang Arab seperti itu, ya sudah diambil, dipakai, digunakan sebagaimana yang mereka gunakan. Al-Fata misalnya ya, itu isim maksur sama'in, karena yang didapatkan demikian Al-Fata. Ini wa na'un qiyasiyun, jenis yang kedua. Na'un qiyasiyun, jenis qiyasi, qiyas ya. Wa huwa alladhi yumkinuna an nasughahu hasab al-qawa'id, yakni isim maksur yang bisa kita bentuk ya, yumkinuna an nasughahu, memungkinkan kita untuk membentuknya hasab al-qawa'id, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Allati tawassala ilaiha sarfiyuna, yang disampaikan oleh ahli sharaf, para ulama sharaf. Ini yang qiyasi. Jadi ada kaidah-kaidahnya, cara membentuknya, bagaimana membentuk isim maksur dari satu lafaz ke bentuk isim maksur. Ini ada kaidah-kaidahnya dan itu sudah disampaikan oleh para ulama sharaf. Ya. Wa mujmalu ma tawassalu ilaihi, dan mujmal ya secara umum atau globalnya ya, keumumannya kaidah yang disampaikan oleh ulama sharaf, ahli sharaf tersebut, annal maqsur al qiyasiyah, bahwasanya isim maqsur qiyasi itu yakni huwa kullu ismin akhiruhu alifun, yakni setiap isim yang huruf akhirnya adalah alif ya, huruf akhirnya adalah alif, walahu nadhirun minal asma'is sahihati, dan dia mempunyai kesamaan, isim maksur yang huruf akhirnya alif ini mempunyai kesamaan dengan isim-isim yang sahih. Maksudnya isim sahih apa? Isim yang huruf akhirnya bukan alif. Ini lawan dari maksur as-sahih, isim sahih, yakni yang bukan maksur. Jadi isim maksur, isim yang huruf akhirnya alif dan dia mempunyai kesamaan, kesamaan bentuk atau wazan ya, dengan isim-isim yang sahih. Wa yumkinu tatabbu'u ashhuri siyaghihil qiyasiyati, dan memungkinkan untuk mencari, meneliti ya, bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk qiyasnya yang paling masyhur, yang paling dikenal. Alam nahwi tali, sesuai dengan arah cara berikut ini. Jadi bisa dicari, bisa diteliti ya, bentuk-bentuk isim maksur yang qiyasi, yang banyak digunakan, yang dikenal, itu dengan cara, dengan metode berikut ini. Awalan yang pertama, ayyakuna maksuron ala wazni fa'alun, isim maksur itu berupa masdar ya, ala wazni fa'alun, masdar yang mengikuti wazan fa'alun, bentuknya masdar berwazan fa'alun ya. Apakah sembarang masdar yang wazannya fa'alun? Dijelaskan di sini ada keterangannya. Wa fi'aluhu, fi'ilnya, fi'il dari masdar ini sulatiyun, sulati tiga huruf, lazimun, lazim. Apa makna lazim? Tidak memiliki maf'ul bih, tidak membutuhkan maf'ul bih. Ini makna fi'il lazim ya. Kemudian mu'talil akhiri, yang illah huruf akhirnya, huruf akhirnya berupa huruf illah, bil ya'i, dengan huruf ya, ala wazni fa'ila, mengikuti wazan fa'ila. Ini syaratnya. Jadi wazan dari masdar fa'alun dengan keadaan fi'il, yakni sulati, lazim, mu'tal akhir dengan ya, yaitu huruf akhirnya ini adalah ya, kemudian wazan fi'il tersebut adalah fa'ila. Ya. Jadi bukan sembarang fi'il yang masdarnya fa'alun, tidak, tapi fi'il yang ditentukan dengan keadaan atau dengan syarat ini. Sulati, lazim, mu'tal akhir dengan ya, dan wazannya adalah fa'ila. Wazalika mitlu. Ya, ini contohnya. Hawiyah. Ya, hawiyah. Sulati. Dan ini lazim. Ya. Hawiyah maknanya cinta. Atau suka. Ya. Ini lazim. Kemudian mu'tal akhir bil ya. Huruf akhirnya adalah huruf ya. Mu'tal akhir ya. Huruf ya. Kemudian mengikuti wazan fa'ila, hawiya. Ya, ini. Maka fi'il yang demikian bentuk masdarnya tadi menjadi fa'alun. Dari hawiya menjadi hawan. Ya. Ini. Hawan. Ya, asalnya hawa. Intinya yang ditanwin adalah huruf akhir. Ya, sebagaimana wazannya fa'alun, tetapi karena huruf akhir itu alif, alif tidak bisa menerima harokat, maka yang ditanwin yang sebelum alif tersebut. Ya, sehingga menjadi hawan. Tapi kalau ada alif lam yang menjadi al-hawa. Ini. Kalau bentuknya nakirah tidak ada alif lam, dibaca hawan, yang ditanwin itu yang sebelum alif ya. Kalau ada alif lam ya, al-hawa. Contoh berikutnya, syaqiya. Syaqiya itu celaka. Ya. Masdarnya adalah syaqan. Ya, syaqan. Huruf akhirnya alif, alif tidak menerima harakat, ya. Sehingga yang ditanwin yang sebelumnya, syaqan pada qafnya. Atau asyqa. Ini. Contoh berikutnya, fi'il berikutnya jawiyah. Ya, cinta atau kesedihan yang mendalam, itu jawiyah. Masdarnya adalah jawan atau al-jawa. Ini. Jadi ini bentuk masdar yang mengikuti wazan fa'alun dengan keadaan fi'il semacam ini tadi. Sulati, lazim, mu'tal akhir dengan ya, mengikuti wazan fa'ila. Maka masdar tersebut ya, adalah termasuk isim maksur, yaitu huruf akhirnya alif. Ini. Dijelaskan di sini. Fal maqadiru, hawan, syaqan, jawan. Maka masdar-masdar ini, yakni hawan, syaqan, jawan, asma'u asma'un maqsuratun adalah isim-isim maqsur. Wa hiya tatamasya ma'al qa'idati. Dia, masdar-masdar ini, berjalan sesuai dengan kaidahnya, bersama kaidahnya. Kenapa? Li'anna laha nadha'iru minal ismi sahihi. Karena masdar-masdar ini mempunyai kesamaan, ya, nadhair itu jamak dari nadhirun, ya, kesamaan, ya, dengan isim sahih. Ya, apa? Wa dzalika mithlu, yakni contohnya fariha. Ada fi'il fariha. Ya, kemudian masdarnya adalah farahan. Kemudian batira. Masdarnya adalah bataron. Nah, ini sama dengan yang isim maksur tadi. Lihat bentuk fi'ilnya. Sama-sama sulati, lazim. Ya. Kemudian mengikuti wazan fa'ila. Ya, kesamaannya di sini sulati, lazim, mengikuti wazan fa'ila. Adapun perbedaannya pada huruf akhirnya. Kalau isim maksur tadi dibentuk dari fi'il yang mu'tal akhir dengan ya, kalau yang sahih ya huruf akhirnya sahih. Tapi dari bentuk tadi lafaz sama, sulasi, lazim, dan wazannya fa'ila. Dan juga bentuk masdarnya juga sama, satu wazan, satu bentuk. Okay. Farahan, bafaran, itu sama dengan hawan, syakon, dan jawan tadi. Yeah. Tadi sudah dijelaskan ya, karena huruf akhir alif, alif tidak bisa menerima harokat. Ya, tapi sebenarnya alif itu ada harokatnya, tapi tidak bisa tampak karena terhalang oleh alif tersebut. Tetapi ini sama dengan tadi farohan bafaron, masdar dari fi'il fariha dan juga dari bafiro. Jadi karena masdar-masdar ini hawan, syakan, dan jawan mempunyai kesamaan dengan isim yang sahih, yaitu farohan bafaron, maka hawan, syakan, dan jawan ini termasuk isim maksur. Dan ini isim maksur yang qiyasi, dengan qiyas, dengan kaidah. Ini, ya. Ini nanti diperhatikan contohnya ini. Fariha itu senang, gembira. Bafira itu sombong. Ini jenis isim maksur sima alaikum. Jenis isim maksur qiyasi yang pertama. Penjelasan atau cara yang pertama. Tsanian yang kedua. Ayyakuna alismu jam'u jam'a taksirin. Ayyakuna alismu jam'a taksirin ala wazni fi'alin. Yakni isim maksur tersebut ya berupa jamak taksir. Isim maksur itu berupa jamak taksir yang mengikuti wazan fi'alin. Ini yang kedua. Ya. Kalau yang pertama tadi masdar, yang kedua ini jamak taksir. Bentuk jamak yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Dan jamak taksir ini mengikuti wazan fi'alun. Jadi bukan sembarang jamak taksir, tetapi jamak taksir yang mengikuti wazan fi'alun. Ya. Wa mufraduhu ala wazni fi'latun. Ya. Dan mufradnya, ya, mufrad dari jamak taksir ini tadi, dari fi'alun, ini mengikuti wazan fi'latun. Ya. Ditentukan. Jamaknya fi'alun, mufradnya fi'latun. Allati akhiruha ta'ut ta'nitsin, yang huruf akhirnya adalah ta' ta'nits, ya, fi'latun, ya, bentuk mufrad ini huruf akhirnya adalah ta' ta'nits. Wa qablaha harfu 'illatin, dan sebelumnya, sebelum ta' ta'nits ini nanti adalah huruf 'illah. Jadi pada lam kalimah ini nanti ini berupa huruf 'illah. Ya. Wa dzalika mithlu. Ini contohnya rishwatun, ya. Rishwatun ini mufradnya ya. Kita lihat contoh rishwatun mufrad mengikuti wazan fi'latun, huruf akhirnya tak ta'nits, ya. Dan sebelum tak ta'nits adalah huruf illah, ini huruf waw di sini, ya. Maka jamaknya menjadi mengikuti wazan fi'alun menjadi rishan, atau di sini ditulis dengan alif yang lurus, ya. Rishan, ya, jamaknya adalah rishan, jamak dari rishwatun, dan ini penulisannya dengan alif yang lurus, ya, tapi tetap alif. Jadi alif yang lurus ataupun alif yang bentuk ya, semuanya tetap alif dan termasuk isim maksur di sini. Ya, ini. Jadi rishan ini mengikuti wazan fi'alun. Hanya saja karena rishan itu huruf akhirnya alif, alif tidak menerima harakat, ya, maka harakat pada alif tidak tampak, ya, kemudian yang ditanwin pada yang sebelumnya. Rishwatun, ya. suap. Ya. Contoh yang berikutnya, hilyatun, hilyah, hiasan, berhias, hiasan ya, apa? Kecantikan atau yang semisalnya hilyatun. Ini mufradnya. Kemudian dibentuk jamak mengikuti wazan fi'alun menjadi hilan. Ya, mengikuti wazan fi'alun menjadi hilan karena huruf akhirnya alif. Ya. Dan tadi mufradnya hilyatun sesuai dengan wazannya fi'alatun, huruf akhirnya ta'nits dan sebelum ta adalah huruf illah yaitu huruf ya. Ya. Ketika dijamakkan menjadi fi'alun, wazannya fi'alun, lafadznya menjadi hilan ya, dengan huruf akhir adalah alif. Ini. Contoh yang berikutnya, firyatun, berbohong atau mereka-reka, ya, firyatun. Ini mufrad, ya, sesuai wazannya, fi'alatun, firyatun, sebelum huruf akhir, sebelum ta'nit adalah huruf illah, yaitu huruf ya. Maka ketika dijamakkan menjadi firon, ya, firon itu huruf akhir adalah alif dan alifnya itu tidak ditulis dengan titik ya. Kalau itu ada titik berarti itu dihapus titiknya. Ini alif, alif yang ditulis dengan bentuk ya itu tanpa titik. Kalau dengan titik itu dibaca ya nantinya. Tapi kalau alif itu tanpa titik, jadi hanya bentuknya saja bentuk ya. Ya, bentuk alif yang ada di akhir kata itu bentuknya ya, tetapi tidak ada titiknya. Kalau ya kan ada titik dua di bawah. Itu dari sisi penulisan ya beda. Sehingga apa ini bukan huruf ya, tapi ini alif. Ya. Berbeda dengan huruf ya. Kalau huruf ya ada titiknya. Ini kaidah yang umum ya demikian dalam penulisan. Ya. Jadi itu firan huruf akhirnya adalah alif tanpa titik. Ya. Sesuai dengan contoh-contoh sebelumnya, sesuai dengan wazannya tadi. Ini jamak taksir. Dijelaskan di sini. Fal kalimatu rishan wa hilan wa firan, kata-kata rishan, hilan dan firan jumu'u taksirin adalah jamak-jamak taksir. Wa hiya asma'un maqsuratun qiyasiyatun. Dan ini merupakan isim-isim maksur qiyasi. Isim maksur yang qiyasi. Ya. Walaha nadhairu minal ismi sahihi. Dan ini ya, jamak taksir ini mempunyai kesamaan dengan isim sahih. Ya. Mislu, contoh. Qirbatun. Ya, jamaknya qirabun. Kan sama. Wazan mufrad dengan wazan jamak sama. Perbedaannya hanya pada huruf akhirnya tadi. Kalau isim maksur itu huruf akhirnya illah, kalau sahih ya sahih bukan illah. Tapi dari sisi yang lain sama. Ya, di sini mufradnya qirbatun, fi'latun, jamaknya qirabun, fi'alun. Sama. Ya, gerabah, qirbatun gerabah. Gerabah ya, qirbah dari jadi gerabah. Ya. Kemudian contoh berikutnya hikmatun, hikmah. Jamaknya menjadi hikamun, hikam. Hikmatun fi'alatun, hikamun fi'alun. Sesuai tadi, mufradnya fi'alatun, jamaknya fi'alun. Dan di sini contoh yang sahih hurufnya, hingga tampak jelas sesuai dengan wazan. Ini ya, jadi isim maksur huruf akhirnya illah ini mempunyai kesamaan dengan isim yang sahih ini. Baik. Maka dia termasuk maksur yang qiyasi. Berikutnya, talisan yang ketiga. Ayyakuna ismu jam'a taksirin ala wazni fu'alun. Isim maksur tersebut merupakan jam'a taksir yang mengikuti wazan fu'alun. Kalau yang kedua tadi jam'a taksir wazannya fi'alun. Yang ketiga jam'a taksir wazannya fu'alun. Ini. Wa mufraduhu ala wazni fu'latun. Kemudian mufradnya mengikuti wazan fu'latun. Ini berbeda. ya. Jadi mufradnya fa'latun, jamaknya fu'alun. Ya. Kemudian pada fa'latun allati akhiruha ta'u ta'nisin wa qablaha harfu 'illatin. Fa'latun yang huruf akhirnya ini ta' ta'nis dan sebelumnya adalah huruf 'illah. Ya. Wa dzalika mithlu, ini contohnya. Qudwatun. Ya, qudwatun, fa'latun, sama ya, satu wazan mufradnya. Qudwatun. Huruf akhirnya ta' ta'nis. Kemudian sebelum ta adalah huruf illah yaitu wawu. Maka jamaknya menjadi qudan. Qudan apa? Menjadi qudan. Ya. Fu'alun. Ya. Menjadi qudan. Ya. Sekali lagi ya, huruf akhir itu alif sehingga yang terjadi seperti ini sebagaimana pada contoh-contoh sebelumnya tadi. Menjadi qudan. Ya. Harakat pada alif tidak bisa tampak. Ya, mestinya dhammah tanwin seperti wazannya fu'alun, tapi ini tidak bisa tampak. Sehingga menjadi qudan. Ini. Contoh berikutnya, quwatun. Ya, menjadi jamaknya menjadi quwan. Ya, quwatun. Itu wawunya dua ya. Wawunya ada dua, sesuai wazannya fa'latun quwatun. Ya, dua huruf yang sama. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat, ya, dalam penulisan dijadikan satu dengan tasdid, diitu hom dengan tasdid, ya, menjadi kuwatun, penulisannya seperti itu. Kemudian jamaknya menjadi kuwan, ya, fu'alun, kuwan. Ini. Contoh berikutnya dumyatun, ini mufrad, jamaknya menjadi duman, ya, ini. Qudwatun, contoh, tauladan, qudwah. Quwatun, kekuatan, kemampuan. Kemudian, dumyatun, boneka. Anak-anakan atau boneka. Dijelaskan di sini, fal kalimatu qudan, quwan, duman, jumu'u taksirin. Kata-kata ini, qudan, quwan, dan duman adalah jamak taksir. Wahiyya asma'un maksuratun qiyasiyatun. Dan ini adalah isim maksur yang qiyasi. Isim maksur yang qiyasi. Kenapa? Walaha nadairu min ismi sahihi. Dia mempunyai kesamaan dengan isim yang sahih. Mislu, contoh. Hurfatun. Hurfatun. Fu'latun hurfatun. Mufradnya. Kemudian jamaknya menjadi hurafun. Fu'alun. Ya, sama. Ya, kesamaan lafaz, kesamaan bentuk, ya. Hurfatun kesamaan wazan, ya, menjadi hurufun. Ya, kamar. Kemudian hujjatun menjadi hujajun. Hujjah atau bukti. Ya, ini isim sahih yang mufradnya fa'latun kemudian jamaknya fu'alun. Ya, maka yang sebelumnya tadi qudan, quwan dan duman ini isim maksur qiyasi. Berikutnya rabi'an yang keempat, ayyakuna ismu maf'ulin. Alhamdulillah. Ayyakuna isma maf'ulin. Isim maksur tersebut berupa isim maf'ul. Ayyakuna isma maf'ulin. Isim maksur tersebut berupa isim maf'ul. Isim maf'ul yang bagaimana? Min fi'lin ghairi sulasiyin mu'talil akhiri. Dari fi'il selain sulasi. Dari fi'il yang selain sulasi. Yang mu'tal akhir. Yang huruf akhirnya itu huruf illah. Ya, berarti dari ruba'i, khumasi, sudasi. Dari itu. Nah, kalau sulasi tidak. Ya, ini ya. Ghairi sulasi. Selain dari sulasi. Kemudian huruf akhirnya adalah huruf illah. Wa dzalika mithlu, ini contohnya. Ya, mu'tan. Mulghan. Muqtafan. Mustada'an. Ya, ini. Dan sekali lagi di sini dalam penulisan ya, faedah penulisannya, huruf akhir adalah alif, dan ditulis dalam bentuk ya yang tanpa titik. Tanpa titik. Kalau ada titik itu dihapus atau disilang ya. Kalau dengan titik itu huruf ya. Tapi kalau alif yang bentuk ya itu tanpa titik. Ini. Ini ya, ini bentuk-bentuk isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Nanti bisa dibuka kembali pembahasan isim maf'ul. Isim maf'ul yang dibentuk dari fi'il selain sulasi, ghairu sulasi, yang mu'tal akhir akan menjadi seperti ini contoh-contohnya. Mu'ton, mulghon, muqtafan, mustada'an. Fakullu kalimatin min hadhil kalimati ismu maf'ulin. Setiap kata dari kata-kata ini adalah isim maf'ul. Wa fi'luha mu'talul lami. Fi'ilnya adalah mu'tal lam. Yakni lam fi'ilnya atau huruf akhir adalah huruf illah. Aktaru min salasati ahrufin. Yang lebih dari 3 huruf. Fi'ilnya mu'tal lam. Lebih dari 3 huruf. Wahia. Yakni. Fi'il-fi'ilnya yakni. A'fa. Memberi. Al-gha. Membatalkan atau menghapus. Kemudian iqtafa, mengumpulkan atau memperoleh. Istada'a, memanggil. Ini fi'il, huruf akhirnya alif, berarti mu'tal akhir atau mu'tal lam. Kemudian jumlah hurufnya secara keseluruhan ya, ini lebih dari 3 huruf, berarti bukan sulasi karena lebih dari 3 huruf. Nah, pada fi'il-fi'il yang semacam ini, ketika dibentuk menjadi isim maf'ul, maka isim maf'ul tersebut merupakan isim maksur. Ya. Fahiya izan asma'un maksuratun. Maka, ya, dia, ya, kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini, ya, bentuk isim maf'ulnya adalah isim maksur. Ya, adalah merupakan jenis isim maksur. Walaha nadhairu min al-ismi sahih, dan ini mempunyai kesamaan dengan isim yang sahih. Ya. Mitlu, contoh mukhrajun. Ya. Kesamaan dari mu'fan. Ya, tadi ya. Dari a'fa menjadi mu'fan. Ini mempunyai kesamaan, yakni mukhrajun. Kemudian muqtabasun. Kesamaan dari muqtafan. Ya, tadi ada muqtafan contohnya mempunyai kesamaan yang sahih yakni muqtabasun. Kemudian mustada'an mempunyai kesamaan pada yang sahih yakni mustakhrajun sebagai contohnya. Ini ya, mempunyai kesamaan dengan yang sahih. Jadi mukhrajun, muqtabasun, mustakhrajun bentuk isim maf'ul dari ghairu sulasi dan sahih huruf akhirnya yang mempunyai kesamaan dengan yang isim maksur tadi. Ya. Mukhrajun dikeluarkan dari akhroja, mengeluarkan ya, mukhrajun dikeluarkan. Kemudian muqtabasun dari iqtabasa. Iqtabasa itu menyalin atau mengutip. Muqtabasun yang dikutip, yang disalin. Kemudian mustakhrajun dari fi'il istakhraja, meminta keluar, meminta untuk keluar atau mengeluarkan ya. Mustakhrajun yang diminta untuk keluar atau dikeluarkan. Kalau yang tadi yang isim maksur ya, mu'ton yang diberi dari a'fa yang memberi, mu'ton isim maf'ulnya artinya yang diberi. Mulghon yang dibatalkan. Muqtafan yang dikumpulkan atau yang diperoleh. Mustada'an yang dipanggil. Itu artinya ya, tinggal disesuaikan dengan bentuknya. Isim maf'ul memberikan makna semacam itu. Ya. Jadi arti makna dari satu bentuk ke bentuk yang lain tinggal disesuaikan. Ya. Kalau fi'il maknanya seperti ini, akhroja mengeluarkan. dibentuk isim maf'ul menjadi mukhrajun, maknanya yang dikeluarkan. Itu ya, perubahan bentuk akan menghasilkan perubahan makna semacam itu. Kemarin sudah dibahas, nanti dirujuk kembali ya. Kita lanjutkan khamisan yang kelima. Ayyakuna ala wazni af'ala, af'alu. Isim maksur itu mengikuti wazan af'alu. Sawa'un kana litafdili am lihairihi, sama saja apakah af'alu ini untuk tafdil ataukah untuk yang lainnya. Jadi wazan isim yang mengikuti af'alu ini bisa digunakan untuk tafdil sebagaimana yang kemarin baru saja dibahas. Isim tafdil wazannya af'alu, tapi juga bentuk af'alu atau wazan af'alu ini bisa digunakan untuk yang lainnya, bukan tafdil. Misalnya pada apa? Pada sifat musyabbahah. Bisa dirujuk kembali pada pembahasan sifat musyabbahah. Di sana di antara bentuknya, wazannya adalah af'alu. Jadi satu wazan, satu bentuk bisa digunakan untuk beberapa makna, beberapa faedah, bisa untuk tafdil, bisa untuk sifat musyabbahah sesuai dengan makna dari fi'il tersebut. Ya. Ini. Wa dzalika mithlu, ini contohnya. Aqsa, ini juga tanpa titik ya, ya-nya. Aqsa, yang lebih jauh atau yang terjauh. Adna, yang lebih dekat. A'ma, yang buta. Aqsha, yang kabur penglihatannya atau yang tidak bisa melihat di malam hari. Aqsha. Ini. Nah, ini isim-isim yang wazannya atau bentuknya mengikuti wazan af'alu. Dan huruf akhirnya adalah huruf alif. Ya. Ini. Sesuai dengan bentuknya isim maksur atau jenisnya ya, isim maksur. Aqsa, adna, a'ma, aqsha. Fal kalimatani aqsa wa adna, dua kata yakni aqsa dan adna, huma isma tafdilin, keduanya adalah isim tafdil. Ala wazni af'alu, yang mengikuti wazan af'alu. Aqsa, yang terjauh atau yang lebih jauh. Adna, yang terdekat atau yang lebih dekat. Ini kan isim tafdil, menunjukkan makna tafdil. Ya, ini. Amma al kalimatanil ukhrayani, adapun dua kata yang lain, fahuma sifatani adiyatani, maka keduanya adalah sifat yang biasa. Maksudnya adalah sifat musyabbahah. Ya, a'ma, yang buta. A'sya, yang tidak jelas penglihatannya di malam hari, yang kabur di malam hari penglihatannya. Ini kan sifat, sifat musyabbahah, bukan tafdil. Ini. Lakinnahuma ala wazni af'alu, ala wazni af'ala aidan, akan tetapi keduanya, kedua sifat ini mengikuti wazan af'alu. Fahadihil kalimatu asma'un maqsuratun, maka kata-kata ini adalah isim maqsur. Walaha nadha'iru minal ismi sahihi, dan ini mempunyai kesamaan, nazir atau kesamaan pada atau dari isim sahih. Ya, mislu, contoh al-ab'adu. Ini semakna dengan aqsa. Ya, tapi ini sahih. Huruf akhirnya sahih. Ab'adu. Al-aqrabu. Ini juga semakna dengan adna. Ya, tapi huruf akhirnya sahih. Ya. Jenisnya juga sama. Ini tafdil ya. Al-ab'adu, al-aqrabu ini tafdil. Isim tafdil. Bagaimana aqsa dan adna tadi. Kemudian contoh berikutnya al-a'waru, yang buta sebelah. Ya, buta satu mata, sebelah matanya. Kemudian al-a'mashu, yang kabur penglihatannya. Ya, al-a'mashu, ini yang kabur. Ya, tidak sampai buta, tapi kabur penglihatannya. Untuk ini, al-a'waru dan al-a'mashu, ini adalah sifah. Sifah musyabbahah. Tapi bentuknya sama, mengikuti wazan af'alu. Dan ini yang sahih huruf akhirnya. Jadi a'ma, a'sya, yang isim maksur mempunyai kesamaan dengan yang sahih. A'waru a'mashu. Ya, kesamaan dari bentuknya, dari wazannya terutama ya. Ini adapun makna bisa berbeda. Tapi bentuknya, wazannya sama. Hanya saja kalau isim maksur tadi huruf aslinya alif, ya, kalau yang sahih ya bukan alif. Al-Abadul, Al-Abadul yang lebih jauh, yang terjauh, Al-Aqrabu yang terdekat, lebih dekat. Ini yang kelima. Dan satu lagi, As-Sadisu yang keenam. Ayyakuna ala wazni maf'alun. Isim maksur itu mengikuti wazan, mengikuti bentuk maf'alun. Mustaqqan, mustaqqan min fi'lin sulasiyin, yang dibentuk dari fi'il sulasi. Maf'alun ini dibentuk dari fi'il sulasi yang tiga huruf. Mu'tal lil lami, yang mu'tal lam atau mu'tal akhir, yakni huruf akhirnya huruf illah. Ya. Sawa'un, sama saja. Kana masdaran mimiyan, apakah itu bentuk masdar mimi? Am isman li zamani awil makan, apakah itu isim zaman ataukah isim makan. Jadi secara makna atau terkait dengan makna dari wazan ini maf'alun tidak dipermasalahkan apakah itu termasuk, apakah itu merupakan masdar mimi ataukah isim zaman ataukah isim makan atau mungkin ada yang lain. Yang jelas ketika bentuk atau lafaz dari isim tersebut mengikuti wazan maf'alun dan ini dibentuk dari fi'il sulasi yang mu'tal lam atau mu'tal akhir, maka ini termasuk isim maksur. Wazalika mislu, ini contohnya malhan, mas'an, mamshan, marman, ya. Malhan dari laha, laha yalhu, ya. Kemudian ini masdar mimi ataukah isim zaman atau isim makan menjadi malhan. Ini isim zaman isim makan ya, menjadi malhan. Kemudian dari sa'a, yas'a menjadi mas'an. Kemudian dari masya, yamsi menjadi mamsyan ya. Kemudian roma, yarmi menjadi marman. Ini fi'il sulasi. Kemudian huruf akhirnya adalah huruf illah ya. Kemudian ketika dibentuk menjadi masdar mimi atau isim zaman ataupun isim makan menjadi seperti ini ya. Huruf akhirnya alif atau isim maksur. Ini laha menghibur atau bersenang-senang ya. Malhan tempat atau waktu hiburan untuk bersenang-senang ya. Sa'at berusaha atau juga kalau terkait dengan ibadah ya sa'i gitu ya, antara Safa Marwa itu. Mas'an tempat atau waktu usaha atau tempat atau waktu untuk sa'i ya. Kemudian masya berjalan, roma melempar ya. Fahadihil kalimatu ala wazni maf'alun, kata-kata ini mengikuti wazan maf'alun ya. Wahuwa wahia tasluhu an takuna siyaghan lil asma'il mazkurati, dan ini wazan maf'alun ini bisa menjadi bentuk-bentuk sighah-sighah pada isim-isim yang disebutkan tadi. Wahia asma'un maqsuratun qiyasiyatun, sighah maksudnya sighah dari isim-isim yang disebutkan yakni masdar mimi ataukah isim zaman ataukah isim makan ini ya. Dan dia asma'un maqsuratun qiyasiyatun, dan dia kata-kata ini adalah isim maqsur yang qiyasi ya. Wa nadairuha minal ismi sahihi, dan kesamaannya dari isim yang sahih mislu, contohnya maktabun ya, tempat atau waktu untuk menulis atau itu masdar mimi dari kataba. Mal'abun tempat atau waktu bermain atau masdar miminya. Mashrabun ya, tempat atau waktu untuk minum ya, dari kataba, la'iba, syariba. Ini kesamaannya pada yang sahih. Jadi dari satu lafaz dilihat dari beberapa sisi. Kalau dari sisi faedah maknanya tadi, bentuk yang semacam ini isim zaman atau isim makan atau masdar mini. Tetapi kalau dilihat dari sisi keadaan huruf akhir, maka lafaz ini, kata-kata ini, malhan, mas'an, ini termasuk isim maqdur. Jadi bukan apa sesuatu yang bertentangan atau tumpang tindih, bukan, tapi dilihat dari sisi yang berbeda. Ya, ini. Jadi supaya tidak kebingungan. Tapi ini melihat dari sisi yang berbeda. Dari sisi luar, dari sisi dalam, atau dari sisi depan, dari sisi belakang misalnya. Itu ya, dari sisi yang berbeda melihatnya. Sehingga yang seperti ini disebut isim maqdur karena huruf akhirnya adalah alif. Ini macam-macam isim maqdur qiyasi. Yang disebutkan ada 6 macam, 6 bentuk, 6 jenis isim maqdur qiyasi. Sehingga apa? Ini bisa diqiyaskan pada yang lain yang semisal atau yang memenuhi dari syarat yang disebutkan di sini. Ketika dijumpai satu fi'il dengan keadaan seperti ini, dari yang disebutkan tadi, maka berarti dia bisa dibentuk menjadi isim maqdur sesuai dengan bentuknya. Apakah itu masdar, jamak taksir, atau isim maf'ul, atau yang lain dari masing-masing fi'ilnya. Jadi qiyas, qiyasi. Kemudian yang sama'i bagaimana? Dijelaskan di sini, amal maqdur sama'ayu, adapun isim maqdur sama'i, isim maqdur yang sama'i, yang didapatkan dari mendengarkan ucapan orang Arab, tidak ada kaidahnya, fala yakhdu'u li syai'in min al-qawa'id as-sabiqati, maka dia tidak tunduk, maksudnya tidak menurut, tidak menyesuaikan pada satupun dari kaidah-kaidah yang sebelumnya. Ya, tidak menyesuaikan dengan satupun pada kaidah-kaidah yang sebelumnya. Wa innama al-marji'u fihi kama qulna huwa al-isti'malul lughawiyyu. Hanya saja sumbernya, marji', sumber atau asalnya untuk mendapatkan isim maqdur yang sama ini, sebagaimana yang kami nyatakan, kama qulna huwa al-isti'malul lughawiyyu, adalah penggunaan bahasa. Ya, penggunaan secara bahasa, yakni dalam ucapan orang Arab. Mereka menggunakan lafaz tersebut sesuai dengan bentuknya itu, dan itu termasuk isim maqdur karena huruf akhirnya adalah alif, alif lazimah, alif yang tetap ada, dan itu huruf asli dari isim tersebut. Ini berdasarkan isti'mal lughawi, ya, penggunaan bahasa Arab, ya, dalam masyarakat Arab seperti itu, dan tidak bisa dikiaskan, tidak bisa di buat kaidahnya dari ini menjadi itu, tidak bisa. Ya, ini yang sama'inya. Baik. Wa zalika mislu, ini contohnya fatan, pemuda, sanan, ini sejenis tumbuh-tumbuhan ya, sanan, kemudian hijan. Hijan itu akal, aklun, al-aklu, itu hijan, akal, kecerdasan, itu hijan. Kemudian saron, saron itu tanah yang lembab atau tanah yang basah, atau juga bisa berarti embun. Ya, ini isim maqdur, huruf akhirnya alif, lazimah, asli pada isim ini. Kemudian ini sama'i, ya, didapatkan dari penggunaan bahasa Arab dalam masyarakat Arab seperti ini. Tidak bisa dikiaskan pada yang lain. Kalau yang qiyasi yang tadi ada 6 jenis, itu bisa dikiaskan pada kata yang lain. Tapi kalau sama'i tidak bisa diterapkan pada yang lain. Ini. Baik. Ini ya, isim maqdur, qiyasi, dan sama'i. Ada yang ditanyakan dari ini? Baik. Kemudian nanti berikutnya akan dibahas pembentukan isim maqdur menjadi musanna dan jamak. Bagaimana? Kenapa? Karena huruf akhirnya alif, Kalau alif kemudian dijadikan musanna dengan menambahkan alif nun, lalu bagaimana nantinya? Apa yang terjadi? Demikian pula ketika dijamakkan dengan jamak muannats salim ataupun jamak muzakkar salim, bagaimana hasilnya nanti? Baik, itu akan dibahas pada pembahasan berikutnya insyaallah di waktu mendatang ya. Baik. Untuk pagi ini sampai ini dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup ya. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.